Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran.